Ini sebutlah kata bana. Kalau artinya datang. Mau artinya mati. Gabung kalau mau bukan datang lalu mati. Dalam sebuah bana kiaman yang bernama kapal. Yang lain. Baik, artinya lemah. Lak artinya daging. Gabung bukan rumah daging, tapi baik dalam Bethlehem tempat lahirnya Nabi. Tasrif Ittaqillah. Naam. Nah, dia enggak. Satu. Baik, baik artinya rumah, lam artinya daging, jadi satu, baik salam. Dan baik salam. Ra'aitu baik salam. Maratu di baik salam. Ya? Ya, kecuali yang diakhiri oleh waidi, maka tidak termasuk al-ma'na sarfi. Ya kan? Yang penting tidak diakhiri oleh waidi. Kalau diakhiri oleh waid, maka tidak termasuk al-ma'na sarfi. Ya, tapi mabni kasro. Ya, contohnya. Tiba ditambah wai menjadi tiba wai. Ja'at tiba wai. Ra'aitu tiba wai. Maratu tiba wai. Karena kalau surah terpaji, tapi lafaz yang kedua itu berupa waidi, itu tidak sama soal mamun nasofi. Itrafnya dalam makna ini. Kasro. Ya? Jadi, alat dari ada dua. Yang pertama, yaitu alam. Nama tempat atau nama orang. Yang kedua, yaitu bentuk merokat. Nanti, selain yang diakhiri oleh lafaz waidi. Kalau diakhiri oleh lafaz wai ada mabni kasro dan kasro. Ya, di kalau mau. Dia di kalimat pertamanya kasro berita tiba mabni kasro. Kalimat pertamanya berita. Ya, tidak boleh khasru. Ya, khasru mau. Baik sama. Sisa wan, tidak boleh sibu wan. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Yang keempat. Mahtam di akhir. Mahtum di alif iban. Oke. Dia isim alam, nama orang. Yang kedua alasannya diakhiri oleh alif dan nun zaidah. Apa? Ya jangan. Alif dan nun. Ya, diakhiri oleh alif dan nun. Jadi isim alam yang diakhiri oleh alif dan nun. Sebenarnya Usman, Sulaiman, Salman, Imran. Affan.

yang kedua ialah jadi makhul min amir, diambil dari si amir yang melakukan rupa dengan elemen rupa. Ya. Dan lainnya sudah menjadi isim alam maksud menjadi rindu zuhara. Jaa zuhal, ra'aitu zuhal, waraqatu zuhal. Ya. Amin. Nah, itu yang kelompok isim alam. Kelompok yang kedua ialah sifat. Kelompok isim sifat. Ada tiga macam ya. Pertama, fa'lan. Wadun fa'lan yang mana ialah fa'lan. Fa'lan. Fa'lan. Ya, fa'lan. Fa'lan aku lain. Nanti. Fa'lan. Contoh, aksan itu orang yang haus. Banyak taklan ya. Aksan orang yang haus. Ini dua sebab. Sebab pertama dia sifat. Karena dia ada isim sifat. Yang kedua, dia mengikuti wazan fa'lan. Yang mu'annasnya ialah berwazan fa'lan. Aksanu, kalau mu'annasnya aksan. Aksan itu perempuan, orang perempuan yang haus. Aksanu, orang laki-laki yang haus. Ya. Yang kedua, wazan afalu, yang mu'annasnya ialah tidak pakai ta. Gitu. Jangan malah pakai ta. Ya, kalau pakai ta malah gak boleh menjadi al-mamlu. Nah. Contohnya, ahmaru. Mu'anannya, khamra'u. Nah, kalau ahmaru, gak boleh. Jadi al-sur-surfi. Ahmaru berarti termasuk al-mamnu sahabat. Dengan dua sebab, yang pertama dia sifat yang merah. Ya, ya. Yang kedua, mu'anatnya tidak pakai ta. Mu'anatnya ialah khamra'u. Kalau khamra'u termasuk al-mamnu sahabat, kebetulan. Khamra'u. Eh? Satu, satu sebab yang diakhiri oleh alif ta'nits mamdudah. Tapi kalau mudakarnya itu ahmar. Memiliki dua sebab. Yang pertama sifat, yang kedua terwazan af'alu. Yang mu'anasnya tidak pakai ta. Kalau sampai akhir yang terwazan af'alu, tapi mu'anasnya pakai ta, maka tidak boleh macam-macam dia menjadi anggota al. Tidak boleh menjadi anggota al. Contohnya, amal, amal, amal itu budak, ini muannasnya ialah amalun janda. Tapi ini kan perbuatan akalu, sifat perbuatan akalu. Tapi tidak termasuk alul mahrum dan mahrum. Kenapa? Karena muannasnya pakai tak. Sehingga amalun. Jika amalun ra'aitu amalan marfu'i amalin. Tidak mengikuti i'rabnya al-mansufi. Karena dia bukan anggota dengan bar tidak mengikuti aturan. Karena aturan ialah sifat kemudian berwajah af'alu yang mengenalnya tidak pakai tidak pakai tidak pakai tidak tidak pakai tidak tidak pakai alladzi la yanfa'u fit la ini yang tertinggalan la yu'annatu kafir mu'anas kadang ta maka tidak menjadi al-musuh seperti ini armalun menjadi armalatun armalun tidak termasuk al-namunat seperti ini sekalipun dia punya dua alatan sifat berwadah armalun hanya saja sayang mu'anasnya ialah pakai ta sehingga tak boleh jadi al-namunat dan seperti ini amalun amalatun amalun ruga amalatun itu makna satu makna makna yang lain nah apa makna yang lain yang belum menikah punya tanggungan kalian-kalian itu nah yang lebih masyhur amal yang ketiga terakhir Maksulah makdulan sama dengan makdul baru tadi makdul itu makdulan yang ini dia itu sifat yang kedua makdulan yang dirubah dari sifat yang lain dengan berubah bentuk sifat yang lain contohnya pada tujuan tiga dia menjadi sulat tata diri sulat ya apa ini coba ya jadi sulat itu makhluk yang salah coba makhluk yang apa umasu kudasu ya. Nah, pemasuk umur Ukhuwah ini sifat makdulah dari umpama suaranya apa itu? Ya lah ya. Kata yang akhar juga al-umam nasofi. Sobat-sobat, kalau Ukhuwah kemudian sama sifat ada dua makdulah. Dari apa? Kalau yang apa? Tak masuk alun sofi. Dapat berapa? Dua sebab. Sebab yang pertama? Sifat. Sebab yang kedua? Yang enggak. Kalau Wazan af'alu. Asalnya kan akhoru. Dan akhoru. Yang penting mu'annasnya bukan. Oke. Ta. Apa mu'annasnya akhor? Ukhra. Jadi yang harus tahu. Ukhor. Ini contoh. Al-Mahmudah pasti. Karena korban. Yang pertama sifat. Yang kedua makbulan. Perubahan dari akhor. Ya. Al-Mahmudah pasti. Juga termasuk Al-Mahmudah pasti. Dengan dua sifat. Yang pertama sifat. Yang kedua mengikuti wazan. Af'alu. Yang mu'annasnya tidak pakai ta. Karena akhor mu'annasnya ialah. Ukhra. Bukan akhor. Ya. Kalau asya termasuk al-mahmud. Berapa sebab? Satu. Berapa? Ya. Di akhir oleh alif anis. Nah, berapa sebab? Sudah. Ada pertanyaan? Sudah selesai itu. Kalau semuanya mengikuti syarat yang pertama tidak mudah yang dibuat tidak ideal, baru tampak ketika dalam cara bahasanya dalam menunjukkan atau menurut bagaimana. Tapi kalau mudah atau ideal dan dalam doa, maka Islamnya ya pasti dari itu, ya terhitung termasuk ini dan itu tak boleh. Ya. Dan Umar kasih al-ja'al al-umaru. Ra'aitu al-Umar. Umar panggil Umar. Ada al-Umar. Ya. Nah, ya. Pengertiannya sifat nomor satu. Hah? Pengertiannya sifat nomor satu. Sifat apa? Wajan mu'a fa'lani. Pengertiannya apa? Wajan fa'lani. Alladhi mu'annasuhu fa'la. Yang mu'annasnya berupa fa'la. Ya. Kalau fa'la nah. Tak boleh. Ya. Sifat. Sifat. Yang kedua, berwajan fa'lan. Tapi mu'annasnya harus fa'lan. Kalau tidak fa'lan, maka sifat tersebut tidak termasuk al-mu'annas. Contoh, fa'lan, orangnya gembira. Tidak dipakai nama orang ya. Tapi semata-mata sifat. Orang yang gembira. Itu mu'annasnya ialah farhanatun. Perempuan yang gembira. Maka farhan, kalau dia sifat, maka tidak termasuk al-mamunat. Tapi, kalau mu'anasnya ialah tidak berwazan fa'la. Tapi wazani ialah fa'la. Tapi kalau farhan, dipakai untuk nama orang, termasuk al-mamunat, nusrafi. Satu, kalau tadi alam. Yang kedua, kita hidup dari alif dan nun. Jadi agar Farhan termasuk al-mahsul atau tidak tergantung. Kalau diniatkan sebagai isim alam, nah, disababin buat kuisababai. Terus yang pertama, alam yang kedua, diakhir oleh alif dan nun. Tapi kalau dia dianggap sifat, bukan termasuk al-mahsul. Kenapa? Karena dia itu mu'annasnya menggunakan ta, fa'lan, farhan. Teruskan, kurang memungkinkan.